mengikuti kamu. Lama-lama malah pusing, bisa buat aku sinting. Gara-gara kamu menuruti kamu, cuma bikin aku tolol. Otak bisa tambah jebol. Come on.